biasa kita lakukan nanti di ayat yang terakhir kita sama-sama membacakannya. Demikianlah firman Tuhan dalam perlindungan Tuhan dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepada-Nya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkannya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandangan-Mu kepada-Nya, maka muka-Mu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang menginginkan umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah diramu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kita sama-sama membacakannya. Kemalangan dan akan memperhatikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Amin. Saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia ini, marilah kita secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. pembacaan epistel atau pendahulu khotbah yang diambil dari Ibrani pasal yang ke-7, dimulai dari ayat yang ke-23 sampai 28. Demikianlah firman Tuhan. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka tercengang oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu ia barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkannya kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Kita akan melihat warta gereja kita. Kami mulai dari yang nomor pertama, pelayanan kebaktian tanggal 7 November 2021. Untuk gelombang pertama, pengkhotbah pendeta Bunga Lenta Borus Payung STH, liturgis atau WL, LSSH Sinaga, Doa Sapaat, LSJ Sinurat, pemusik tim musik, singer Pani Simarmata, dan Sinti Purba, infokus Noel Tamaro Panjaitan. Untuk gelombang yang kedua, pengkhotbah pendeta Bunga Lenta Borus Payung STH, liturgis Dr. Randa L. Borus Tumorang, Doa Sapaat, LSL Pakpahan, pemusik El Togatorop, singer S. Boru Simomora dan G. Boru Tambun, infokus Noel Tamaro Panjaitan. Yang berikutnya, kepada kita Bapak Ibu seluruh jemaat Tuhan, supaya memberikan janji iman perayaan Natal kepada seksi dana, yaitu Bapak LJ LSL Pakpahan sebagai koordinator. Yang berikutnya, hari Jumat tanggal 5 November 2021 diadakan ibadah P2MI di gereja masuk jam 20 WIB. Diharapkan kehadiran semua bapak-bapak P2MI. Diberitahukan kepada kita jemaat Tuhan bahwa sesuai rapat panitia pembangunan, pembangunan perkeramikan ruang sekolah minggu dan rumah pastori akan dilaksanakan bulan Januari 2022. Anggaran yang kita butuhkan 100 juta sudah termasuk hutang pembangunan yang sudah lalu. Sementara uang yang masuk semua sesuai dengan buletin kita 69.300.000. Jadi untuk mencukupi dana tersebut kembali dibuka janji iman kita jemaat Tuhan, sehingga di bulan Januari pembangunan langsung dilaksanakan. Kami berharap kita dapat melaksanakannya dimulai dari sekarang. Yang berikutnya, jemaat yang ingin mentransfer partisipasi janji iman pembangunan dapat dikirimkan pada nomor rekening Bank BRI yang ada tertera di buletin kita masing-masing atas nama panitia pembangunan GMI. Bukti transfer dapat dikirimkan kepada panitia pembangunan atas nama LSJ Sinurat dan Pendeta Bunga Lenta Borus Payung STH. Yang berikutnya, dihimbau kepada jemaat Tuhan maraknya kembali COVID-19 ini supaya tetap mengikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, duduk di tempat yang sudah bertanda Dan bila sudah penuh, boleh duduk di bangku warna biru. Bagi yang lanjut usia, apabila dalam keadaan kurang sehat, sebaiknya beribadah di rumah saja. Setelah habis ibadah, kita langsung pulang ke rumah kita masing-masing. Yang berikutnya, yang berulang tahun pada minggu ini, 25 Oktober 2021 sampai 31 Oktober 2021, yang pertama Sabam Hasinaga, yang kedua Andri Pakpahan, yang ketiga R. Boru Simamora, 4 Kevin Kiskia Ginting, yang kelima TR Silitonga. Pimpinan jemaat, majelis les speaker dan calon les speaker dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Di dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Janji yang memberi, jemaat yang memberikan persembahan persepuluhan, kita boleh lihat di buletin kita masing-masing. Jemaat yang memberikan ucapan syukur, yang pertama ucapan syukur dari keluarga Umanalu Borumonte atas berkat dan kesehatan dalam keluarga ini, diberikan kesehatan, Tuhan Yesus memberkati, berikan mereka ucapan syukur mereka untuk gereja. Yang berikutnya, ucapan syukur dari keluarga M. Pasaribu Boru Sinambela atas berkat Tuhan menyertai semua keluarga, anak-anak dan cucu mereka. Tuhan Yesus memberkati, diberikan ucapan syukur mereka untuk pembangunan gereja kita. Persembahan kita boleh melihat di buletin kita masing-masing. Dan juga susunan panitia Natal, kita boleh lihat apa tugas dan tanggung jawab kita sebagai panitia Natal. Warta tambahan, Konferensi Agung yang ke-14 diadakan pada tanggal 22 sampai tanggal 24 Oktober 2021. Di tanggal 21 Oktober diadakan pemberangkatan Bapak Bisop dan Ibu beserta rombongan ke klaster pusat Jakarta. Diadakan doa bersama dan ramah tamah di Hotel Kolonia Medan. Setelah berangkat di jam 12, semua peserta konak dari keluarga, dari warga juga dari pendeta mengadakan swab antigen. Setelah itu boleh pulang, dan pada saat itu juga ada yang nginap di Hotel Kolonia. Pada tanggal 22 Oktober 2021, tepatnya hari Jumat, dibuka konak dan dimulai dari ibadah yang menyampaikan firman Tuhan, yaitu oleh Bishop Sabam Lumantobing dari wilayah 2. Dan tema firman Tuhan pada saat itu, bersatu membangun tubuh Kristus untuk melayani bangsa. Dan pada saat itu diadakan pemilihan setelah selesai ibadah, makan siang, dan langsung diadakan pemilihan bisop. Dan putaran kedua, dari putaran pertama dan putaran kedua, Bapak Bisop Kristi Wilson Sinurat tetap nilainya lebih tinggi, suara lebih tinggi pada Bapak itu. Dan bisop kita terpilih di wilayah satu, yaitu Bapak Bisop Kristi Wilson Sinurat, dan di wilayah dua, Bapak Sabam Lumantobing. Dan sekarang sudah diputuskan menjadi wilayah pengembang, tidak sementara lagi. Dan memang sekarang sudah ada tiga bisop di bisop wilayah pengembang, yaitu Bapak David Utawi. Dan direncanakan konak di tahun 2025 diadakan yang mengadakan atau sebagai tuan rumah di wilayah 3, yaitu di pengembangan, yaitu di wilayah pengembangan, yaitu yang mengepalai Bishop David Utawi. Dan pada tahun 2023 nanti akan direncanakan pembahasan dari Disiplin Gereja Metodis Indonesia, dan dibahas pada saat itu nanti tempat belum ditunjuk, tetapi peserta untuk konferensi agung untuk membahas daripada Disiplin Gereja, pesertanya yaitu peserta KONAK tahun 2021, warga dan juga para pendeta. Diadakan konferensi agung, ada 10 klaster. Klaster pertama yaitu di pusat di Jakarta. Klaster pertama diadakan di pusat Jakarta. Klaster yang di Medan ada 3 klaster, yaitu di Emerald Garden, pendeta 57 dan warga 50 orang. Klaster kedua di Hotel Radisson Medan, pendeta 45 orang, warga 58 orang. Klaster 3 di Hotel Danau Toba, pendeta 52 orang, warga 55 orang. Klaster keempat di Palembang, Jambi, GMI Eprata Palembang, wilayah 2, pendeta 22 orang, warga 20 orang. Klaster Lampung di GMI Immanuel Bandar Lampung, pendeta 14 orang, warga 10 orang. Klaster Jakarta, Jakarta Raya GMI Immanuel Jakarta, pendeta 43, warga 27 orang. Klaster Salatiga, Villa Parikesi Salatiga, pendeta 7, warga 4. Klaster Muara Inem, GMI Napiri Muara Inem, pendeta 10 orang, warga 9 orang. Klaster Batam, GMI Anugrah Batam, pendeta 5 orang, warga 7 orang. Klaster KPS, pendeta 20 orang, warga 22 orang. Peserta yang hadir pada pendeta dan warga 537 orang. Yang hadir, yang tidak hadir, pendeta dan warga 57 orang. Jadi yang hadir pada konferensi agung tahun 2021, konferensi agung yang ke-14, warga dan pendeta 537 orang. Demikianlah laporan dari konferensi agung gereja kita yang ke-14 yang diadakan dari 10 klaster. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada semua warga gereja Metodis dan bishop terpilih. Mari kita sama-sama berdoa sehingga gereja kita boleh berjalan dengan baik. Kalau saya melihat dari terlaksananya konferensi agung gereja kita, agak ada sedikit riak-riak, tetapi karena sistem virtual, ya mungkin saja kalau misalnya ya tatap muka, mungkin ada yang kurang baik. Tetapi puji Tuhan, semua berjalan dengan baik, dan saya yakin itu karena penyertaan Tuhan dan bimbingan Tuhan kepada semua warga gereja dan juga para pendeta, hamba-hamba Tuhan yang boleh hadir pada konferensi agung gereja yang ke-14 yang baru saja kita laksanakan. Marilah kita sama-sama berdoa dan mendoakan pimpinan gereja kita, bishop kita di 3 wilayah, dan memang sekarang sudah ada 3 wilayah gereja Metodis yang mengopalai jadi bishop. Kita harus sama-sama mendoakan mereka supaya betul-betul memimpin gereja kita berjalan dengan baik ke depan. Terima kasih. Doa syafaat yang dipimpin Bapak Calon Speaker R. Sitohang. Jemaat Tuhan, Terpuji, termulialah Engkau Bapa Allah surga yang kami sembah di dalam nama anakmu Yesus Kristus, yang menaungi kehidupan kami melalui Roh Kudusmu. Kami sangat bersyukur Bapa di pagi indah ini atas berkat dan anugerah yang masih Tuhan limpahkan kepada kami Bapa, sehingga Tuhan di pagi yang indah ini penyertaan Tuhan kami rasakan. Kami tiba di rumahmu yang kudus ini Bapa. Inilah kami Tuhan anak-anakmu yang datang ke hadapanmu Bapa, membawakan segala doa-doa kami, pergumulan-pergumulan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik atas penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami dalam satu minggu ini Bapa. Sehingga di dalam satu minggu ini Tuhan kami dapat melakukan pekerjaan, dapat melakukan segala hal yang menurut kehendak Tuhan Bapa. Bapa yang baik, di pagi ini Tuhan kami mau datang ke hadapanmu, yaitu kami telah menaikkan puji-pujian kami. Kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu. Bapa yang baik, terimalah puji-pujian kami untuk kemuliaan sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan pada saat ini Tuhan kami mau datang ke hadapan-Mu, membawa segala pergumulan kami, membawa segala permohonan kami. Kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Untuk itu Bapa yang baik, sebelumnya mari Bapa kuduskan, tahirkan kami dari segala kekurangan kami, dari segala kelemahan kami Bapa, agar segala permohonan kami Tuhan layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, pagi ini kami mau berdoa Tuhan. Yaitu kami sangat bersyukur Bapa di pagi ini kami telah mendengarkan warta jemaat kami, yaitu tentang konferensi agung yang diadakan tanggal 21 sampai tanggal 24. Terima kasih Bapa yang baik atas penyertaan Tuhan buat hamba-hamba Tuhan yang telah menyelenggarakan konferensi agung, sehingga Tuhan konferensi itu berjalan dengan baik. Dan kami sangat bersyukur Bapa, begitu luasnya negara kami ini, bangsa Indonesia ini Tuhan, sehingga menjadi 3 wilayah untuk kepemimpinannya Bapa. Kami percaya Bapa untuk 3 wilayah ini Bapa, GMI wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3. Bersatu hati Tuhan di dalam melaksanakan segala aktivitas roda pemerintahan GMI. Kami percaya Tuhan, Tuhan telah mempercayakan hamba-hambamu untuk memimpin wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3 Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau berdoa Tuhan bagi setiap hambamu yang memimpin. Mulai dari wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3. Begitu juga Tuhan segala hamba-hamba Tuhan, pendeta, guru angel, loud speaker, majelis, dan siapapun yang ambil bagian di setiap gereja Tuhan. Mari Tuhan berkati setiap hamba Tuhan di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan setiap hamba-hamba Tuhan, di dalam keluarga setiap hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan, yaitu untuk gereja Metodis Maria Sunggal Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, mungkin pada saat ini kami banyak mengalami pergumulan kami Tuhan, yaitu pergumulan kami tentang anak-anak kami Bapa. Kami sebagai orang tua Tuhan, mari Tuhan ajar kami terus setiap orang tua untuk membimbing anak-anak kami yang Tuhan percayakan kepada kami, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar Bapa. Kami percaya Tuhan berkati setiap keluarga per keluarga di dalam membimbing anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan buat pendidikan anak-anak kami Tuhan, mulai dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi Bapa. Bapa yang baik, kami serahkan segala pergumulan anak kami. Berkati anak-anak kami dalam pendidikannya Bapa. Ajar mereka terus Tuhan, agar di dalam setiap mengikuti pendidikan mereka, anak-anak kami dapat mengikutinya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan, orang tua kami yang lanjut usia Bapa. Bapa yang baik di masa usianya yang tua Bapa, mungkin banyak hal yang orang tua kami pikirkan, tapi kami serahkan kehidupan orang tua kami ini Bapa. Berkati kesehatannya Tuhan, berkati jasmaninya Tuhan. Setiap apapun yang dipergumulkan orang tua kami yang orang lansia Tuhan, kami tahu Tuhan, Tuhanlah yang bekerja untuk setiap orang-orang tua kami Bapa. Kami perserahkan kehidupan orang tua kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik pada saat ini juga Tuhan. Kami mau berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan, yaitu keluarga yang belum mempunyai keturunan, yang menginginkan keturunan. Bapa yang baik, kami serahkan Tuhan pergumulan setiap saudara-saudara kami Tuhan. Berkati Tuhan keluarga ini Tuhan. Mari Tuhan jamah setiap pergumulan setiap keluarga yang menginginkan garis keturunannya Bapa. Kami serahkan Tuhan kehidupannya. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Bapa, yaitu buat setiap jemaat Tuhan, yaitu yang Tuhan percayakan kepada kami setiap pekerjaan kami Tuhan. Apapun pekerjaan kami, mungkin kami ada dari buruh, mungkin kami ada dari PNS, mungkin kami ada dari pegawai swasta, ataupun yang berdagang yang lain Tuhan. Bapa yang baik, di setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami Tuhan, mari berkati setiap usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Bimbing kami selalu Tuhan di dalam melaksanakan, di dalam melakukan, untuk melaksanakan pekerjaan kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang mungkin lemah fisik Bapa, lemah di dalam fisik atau sakit penyakit Bapa. Bapa yang baik, kami datang ke hadapan-Mu memohon kepada-Mu Tuhan. Setiap apapun yang mereka konsumsi, saudara-saudara konsumsi Tuhan, untuk menjadi obat kesembuhan, berkati Tuhan, berkati keluarga-keluarga yang merawat mereka Tuhan. Kami tidak sebut namanya siapapun itu pada saat ini Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang sakit, mengalami sakit penyakit, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan, setiap yang mereka konsumsi menjadi obat kesembuhan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, khususnya pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat saudara anak kami yang sakit, yaitu Jona Silitonga Tuhan. Bapa, kami tahu perjuangan daripada anak ini Tuhan, di masa usianya yang seharusnya dia bersama dengan teman-temannya, tapi pada saat ini Tuhan, saudara kami, anak kami Jona Silitonga mengalami sakit penyakit. Di saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu Bapa, mari ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa Roh Kudus Bapa, sehingga anak kami ini memperoleh kesembuhan. Apapun yang dikonsumsi anak kami Jona Silitonga Tuhan, menjadi obat kesembuhan Bapa dan keluarga orang tua yang merawat anak kami Silitonga. Berikan mereka hikmat yang terbaik, sehingga di dalam melaksanakan perawatan anak kami Jona Silitonga Tuhan, mereka sabar dan kuat untuk merawat anak kami Jona Silitonga Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan, yaitu buat Bapa RB Tambun. Kami tahu Tuhan hamba-Mu di masa usianya yang tua Tuhan, Bapa ini mengalami sakit penyakit Tuhan. Kami serahkan Bapa kami, Bapa RB Tambun Tuhan, sembuhkan setiap sendi-sendi Bapa RB Tambun, gerakkan kembali Tuhan, sehingga Bapa RB Tambun memperoleh kesembuhan Bapa. Terima kasih Bapa dan keluarga yang merawat Bapa RB Tambun, berkati Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan, kami mau datang ke hadapan-Mu, yaitu membawakan doa kami Tuhan, permohonan kami, yaitu tentang rencana-rencana yang ada di gereja Metodis Maria Sunggal Bapa, yaitu tentang pembangunan pastori dan ruang sekolah minggu Bapa. Bapa yang baik, rencana kami memang rencana yang terbaik Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, rencana itu adalah dari Tuhan. Mari Tuhan, satukan hati dan pikiran kami, setiap jemaat Tuhan, untuk melaksanakan rencana-rencana pembangunan, pengkeramikan, pastori, dan ruang sekolah minggu Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan untuk di dalam melaksanakan pembangunan. Dan setiap pelaksana-pelaksana ketua Tuhan yang telah terpilih. Mari Tuhan, berkati setiap orang-orang yang terpilih untuk menjadi pelaksanaan pertanikan dan pastori dan ruang sekolah minggu Bapa. Terima kasih yang Bapa yang baik, kami juga Tuhan datang ke hadapan-Mu Bapa, yaitu untuk saudara-saudara kami Tuhan yang berulang tahun pada saat mulai dari tanggal 25 Oktober sampai pada saat ini 31 Oktober Bapa. Bapa yang baik, di bertambahnya umur mereka Tuhan. Bapa, mari berkati saudara-saudara kami di pertambahan mereka. Apapun pergumulan mereka, apapun yang mereka inginkan, mari Tuhan berkati Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan saudara-saudara kami di dalam sukacita mereka di pertambahan umur mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga datang Tuhan ke hadapan-Mu. Yaitu berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang telah membawa janji iman kewajiban sebagai anak-anak Tuhan yang telah kami terima berkat-Mu Bapa atas berkat dalam kehidupan, kesehatan dan berkat rezeki yang melimpah sehingga Tuhan pada saatnya kami memberikan persepuluhan Bapa. Untuk itu Bapa, buat saudara-saudara kami yang telah memberikan persepuluhan di minggu yang lewat Bapa, kami tidak sebut namanya di saat ini Tuhan, tapi kami percaya berkati setiap saudara-saudara kami yang telah memberikan tanggung jawab dan kewajiban untuk memperbesar kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa dan saudara-saudara kami yang belum bisa dapat berikan yang terbaik persepuluhan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkati juga Tuhan saudara-saudara kami dan bukakan hati pintu kami seluruhnya Bapa, agar kami tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan kami mau datang ke hadapan-Mu. Membawakan keluarga Bapa Umanalu Borumunte Tuhan. Mereka sangat bersyukur Tuhan atas lawatan Tuhan yang mereka rasakan kesehatan buat keluarga ini Tuhan. Sehingga mereka datang ke hadapan-Mu Tuhan memberikan ucapan syukurnya Bapa. Bapa kami bawakan keluarga ini, berkati Tuhan keluarga Bapa Umanalu Borumunte. Apalagi di pada saat ini di masa usianya Tuhan yang sudah tua, kami percaya Tuhan akan selalu memberkati kehidupan keluarga ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga mau datang ke hadapan-Mu Tuhan membawakan keluarga Bapa M. Pasaribu Boru Sinambela Tuhan. Mereka datang dan bersyukur kepada-Mu Tuhan, di mana mereka merasakan lawatan Tuhan di setiap kehidupan mereka, baik daripada anak-anak dan cucu mereka Tuhan. Bapa yang baik, kami bawakan keluarga Bapa Pasaribu Boru Sinambela dan anak-anak dan cucunya Tuhan. Berkati Tuhan di setiap aktivitas keluarga ini Bapa. Apapun yang mereka rencanakan, apapun yang mereka inginkan, mari Tuhan berkati setiap keluarga ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan, yaitu Tuhan untuk perencanaan tentang kedatangan-Mu, yaitu kelahiran perayaan Natal Bapa. Bapa, saudara-saudara kami telah terpilih sebagai panitia ke Natal. Mari Tuhan berkati setiap saudara-saudara kami yang menjadi panitia Natal dan rencana-rencana yang ada di Natal ini Tuhan. Dan begitu juga Tuhan setiap jemaat Tuhan kami seluruhnya Tuhan berkati sehingga rencana-rencana, anggaran-anggaran biaya yang telah direncanakan panitia Natal, kami seluruhnya jemaat Tuhan sama-sama bergandengan tangan untuk mencapai biaya yang telah ditafsir oleh setiap anggota Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan kami mau berdoa Bapa, yaitu untuk bangsa dan negara kami, bangsa Republik Indonesia, pemerintahan kami Bapa, mulai dari tingkat presiden sampai ke tingkat RT Bapa. Mari Tuhan berkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, sehingga dalam melaksanakan roda pemerintahan sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa dan permohonan kami Bapa. Mari Tuhan berkati kami seluruhnya Bapa. memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan, dan kami memberikan dengan penuh sukacita Bapa sebagai persembahan untuk memperluas kerajaan Tuhan di dunia ini. Dan begitu juga Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, firman-Mu yang menjadi pelita di dalam kehidupan kami, firman-Mu yang menjadi penuntun di dalam kehidupan kami Bapa, firman-Mu yang menjadi bekal di setiap kehidupan kami. Mari Tuhan berkati kami seluruhnya, jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Dan begitu juga Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati, urapi lebih dahsyat Tuhan, sehingga hamba-Mu menyampaikan firman-Mu benar-benar dahsyat dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami Bapa. Untuk bungkus hamba-Mu Tuhan dalam penyampaian firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita mengumpulkan persembahan kita untuk Tuhan. Untuk melandasi pengumpulan persembahan, kami baca dari Matius pasal yang kelima, ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terang-Mu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Ibu Pendeta Bunga Lenta Burus Payung, lebih dulu kita bernyanyi di diambil dari nomor 118 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Nanti di ayat yang kedua kita sama-sama bangkit berdiri. Salib-Mu kami sujud Tuhan, kami mengaku kami miskin, kami buta dan kami lemah. Engkaulah harapan kami, Engkaulah yang menyelamatkan kami. Untuk itulah kami hadir, untuk itulah kami datang sujud menyembah kepada-Mu di minggu yang penuh dengan sukacita ini. Bapa, mari Engkau bukakan hati, pikiran anak-anak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada saat ini, sehingga Roh-Mu menguasai hati dan pikiran, sehingga firman Tuhan benar-benar dapat menjadi milik bagian dalam kehidupan anak-anak Tuhan saat ini. Mari kami percaya kuasa Roh Kudus yang senantiasa boleh menyempurnakan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi bagi anak-anak Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepada-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Markus pasal 10 mulai ayat 46 sampai dengan ayat 52. Markus pasal 10 mulai ayat 46 sampai dengan ayat 52. Kalau sudah mendapatkan, mari kita membaca secara responsoria. Kami ayat 46, jemaat Tuhan ayat 47 di ayat 52, kita kembali bersama-sama. Demikian firman Tuhan, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Kita bersama. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom bagi kita jemaat Tuhan. Ya, terpuji Tuhan kita karena hari ini namanya dipermuliakan di tengah-tengah persekutuan kita melalui ibadah kita. Kita bersyukur Tuhan memberikan waktu dan kesempatan juga bagi kita untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Nah, tema kita pada minggu ini yaitu maju pantang mundur, maju pantang mundur. Nah, itu tema kita. Nah, dari tema ini adalah tema perjuangan begitu ya. Biasanya gitu, maju terus, pantang mundur. Nah, kan itu ada perjuangan, ya. Ada yang mau kita kejar, ada yang mau kita menangkan, begitu ya. Ada yang mau kita tuju, ada yang mau kita raih untuk kita dapatkan dan untuk kita menangkan, begitu. Itu biasanya ya, pantang mundur dalam peperangan kan begitu itu, ya. Jangan menyerah, pantang mundur, maju terus, gitu. Nah, itu tema kita pada minggu ini. Nah, mengapa demikian? Kita melihat ya dari pembacaan firman Tuhan ya, begitu gigih, begitu semangat, begitu kuat Bartimeus mendapatkan apa yang dia diinginkan, ya. Dan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dan apa yang dia rindukan, ternyata ya bukan dengan berpangku tangan atau bukan tinggal diam, tetapi harus ada ya beraksi, ya ada aksi dan beraksi begitu, sehingga apa yang dia inginkan tadi didapatkan. Nah, kita melihat Bartimeus ya, anak dari Timeus. Arti nama Bartimeus ini boleh disimpulkan dengan beberapa pendapat bahwa nama Bartimeus berarti sangat berat pergumulan yang dihadapinya. Sangat berat pergumulan yang dihadapinya setiap hari. Itu arti nama ini ya. Mungkin ya itu pengertiannya dari dulu. Dan banyak orang juga membuat nama anaknya misalnya ya si Donang, terus ada artinya begitu. Kan selalu itu ada. Kenapa namanya itu? Iya, ada artinya itu. Ya, misalnya Nopriani. Kenapa Nopriani? Iya, dia lahir di November misalnya kan. Jadi ada artinya katanya kan. Atau Natalia. Ya, kenapa? Iya, dia lahir pada waktu Natal gitu. Jadi ada artinya. Demikian juga nama Bartimeus ya, artinya ya bahwa nama ini ada ya berat pergumulan yang dihadapinya setiap hari. Nah, Bartimeus juga disebut pada saat itu atau dicap begitu ya, dicap pada zaman itu, pada zamannya, bahwa Bartimeus ini adalah orang-orang disebut orang berdosa atau disebut orang yang tidak suci di zamannya pada saat itu. Nah, mengapa ada alasan pada zaman itu Saraus bagi orang-orang Yahudi bahwa ya orang cacat ya pada saat itu, terus mereka ya artikan mengapa itu cacat, mengapa dia begitu, mereka artikan pada saat itu akibat dosa. Ya, itu akibat ada kesalahan. Begitu ya. itu yang dicap pada zaman itu, ya pada zaman itu, ya kita garis bawahi, apalagi yang orang-orang Yahudi pada saat itu, ya, berpendapat seperti itu. Dan ada juga yang berpendapat bahwa memang Bartimeus ini juga dari ada keturunan, katanya juga keturunan tunanetra atau buta. Jadi mungkin bukan dia hanya mengalami saja, tapi mungkin ada keluarga ya yang lebih dahulu begitu. Nah, itu tentang sekilas si Bartimeus ya, Bartimeus. Nah, namun yang menjadi pelajaran, yang menjadi ya pedoman bagi kita pada hari ini sesuai dengan pembacaan firman Tuhan tadi, apa dan bagaimana atau cara apa yang dilakukan Bartimeus sehingga ia mendapatkan apa yang dia ingini. Nah, kita lihat ya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus ya keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong. Nah, kita tetap mengingat orang banyak berbondong-bondong. Kata banyak di sini berarti bukan ya sedikit, kan begitu. Berarti banyak. Ya. Orang banyak juga berbondong-bondong. Dan di antaranya ada seorang pengemis tadi yang kita sebut tadi, yaitu Bartimeus, anak Timeus. Dia duduk di pinggir jalan karena memang ya pekerjaannya untuk mendapatkan nafkah atau kebutuhannya, memang ya dia harus meminta-minta di jalan. Ya, dengan mengharap belas kasihan daripada orang-orang yang memberikan kepadanya. Itulah pekerjaan ya atau kehidupan sehari-harinya. Nah, kita mungkin sudah melihat ya survei nyata ya di sekitar kita ini kan begitu. Ya, ada yang minta-minta memang, ada yang buta. Ya, memang buta, tapi memang ada. Ya, kita lihat secara nyata sebenarnya enggak pala buta dia, tapi di buta-butakan kan begitu supaya dia meminta-minta. Ya, banyak seperti itu. Tapi ini buta benar, ya. Nah, waktu Yesus tadi masuk ke kota Yeriko. Nah, ketika didengar Bartimeus. Ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, ya Bartimeus mendengarnya bahwa dia adalah Yesus orang Nazaret. Bahwa dia adalah Yesus orang Nazaret. Mulailah ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Mengingatkan bahwa dia tahu silsilah Yesus, kan begitu, keturunan daripada Daud. Maka dia sebut, ya, dikatakan berseru, Yesus anak Daud, ya, kasihanilah aku. Nah, kita mau kembali menggaris bawahi. Ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, Bartimeus mendengar Yesus. Apa yang didengar dari Yesus? Apakah dari silsilah? Tentu tidak. Ya. Apakah karena ya, Yesus banyak menolong orang lain? Dan bukan itu saja. Tetapi apa yang didengarnya tentang Yesus, bahwa Yesus dapat melakukan segala sesuatu. Ya. Yang tidak ada di pikiran manusia, yang tidak ada di benak manusia, tetapi Yesus dapat lakukan itu. Ini yang didengar oleh Bartimeus, bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, didengar jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus. Ya. Iman itu timbul dari pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Itu harus juga kita ingat. Saya menggarisbawahi kata dengar tadi di sini. Iman itu timbul adalah karena pendengaran akan, ya, pendengaran akan firman Tuhan. Iman Bartimeus muncul, timbul semangat karena mendengar Yesus. Apa yang dilakukan Yesus, apa yang diperbuat Yesus, siapa Yesus, kan begitu. Dia bukan mendengar murid-muridnya, bukan mendengar orang-orang yang banyak berbondong-bondong, tapi mendengar Yesus. Nah, ya. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, apa yang timbul? Apa respon orang banyak pada saat itu? Yang menurut mereka bahwa Bartimeus itu tidak layak. Bartimeus itu orang berdosa. Orang yang tidak suci. Orang yang tidak terpandang, orang yang terhina pekerjaannya, meminta-minta. Tapi dia menyebut Yesus anak Daud. Apa yang terjadi kita lihat? Ya. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Ya. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin ditegur, semakin dilarang, tetapi ia semakin keras bersuara, berseru kepada Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Semakin dilarang, semakin semangat dia berseru. Luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, kita lihat apa hasil kegigihannya, kekuatannya, semangatnya. Kita melihat, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Lalu kata orang itu dan disuruh orang itu memanggil dia. Apa kata orang itu kepada Bartimeus? Kuatkan hatimu dan berdirilah. Ia memanggil engkau. Kata kuatkan, kata berdiri di sini. Bersyukurlah engkau. Kan begitu? Engkau disambut. Engkau diresponi. Engkau disapa. Bersyukurlah. Bersenang hatilah engkau. Kan begitu? Itu kata berdiri dan itu kata kuatkan hatimu. Lalu apa respon daripada Bartimeus jemaat Tuhan? Kita kembali melihat, bukan hanya berseru, ya, bukan hanya dia memohon berkoak-koak kepada Yesus, tetapi apa yang dia lakukan? Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ya, ia meninggalkan jubahnya dan mendapatkan Yesus. Kata meninggalkan di sini, meninggalkan jubahnya, meninggalkan pakaian kotornya, meninggalkan sifat lamanya, meninggalkan keburukan, keberdosaannya di dalam dirinya. Ia mau mendapatkan jubah yang baru, jubah keselamatan datang kepada Yesus. Lalu setelah ia datang dan meninggalkan jubahnya tadi dan mendapatkan Yesus. Lalu apa kata Yesus kepadanya? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Pertanyaan luar biasa. Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu, bagimu? Nah, jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus. Dari status, ya, dari status atau kepribadian Bartimeus, sebenarnya, ya, pasti dia meminta, Tuhan, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku tidak bisa bekerja. Berikan aku nafkah. Ya. Berikan aku uang. Kan begitu? Tetapi Bartimeus, dia meminta tepat dengan apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupannya. Apa yang menjadi kebutuhan di dalam hidupnya tadi? Yaitu dia mengatakan, ya, jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Supaya aku dapat melihat apa yang kuperbuat kepadamu. Apa yang kau kehendaki daripadaku. Apa kata Bartimeus? Ya. Jadikan aku supaya dapat melihat. Supaya aku dapat melihat. Lalu ya dikatakan Yesus kepadanya, pergilah. Ya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Firman Tuhan. Nah, jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus. Kita sudah tahu cerita pengalaman apa yang dilakukan oleh Bartimeus mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, ia tidak menyerah. Ia terus berjuang. Ya. Ia tidak kalah dengan tantangan-tantangan yang ada pada saat itu. Ada yang menegur, ada yang menghalang-halangi. Mungkin secara kepribadian, kamu tidak layak datang untuk Yesus. Mungkin banyak perkataan-perkataan yang lain lagi. Tak usah kau datang. Kamu diam. Jangan kamu menyusahkan Yesus. Kira-kira seperti itu bahasa-bahasa. Pasti bahasa itu bertubi-tubi kepada Bartimeus. Tetapi sedikit pun dia tidak gentar. Dia tidak menyerah. Dia tetap terus berjuang. Walaupun banyak hambatan dan tantangan yang terjadi pada dirinya. Dengan suara-suara yang sumbang tadi yang dapat menghalangi dia. Demikian juga hardikan-hardikan orang-orang banyak yang ramai juga pada saat ini. Tidak sedikit pun ia kehilangan semangat untuk mendapatkan Yesus. Itu yang perlu kita pahami. Yang perlu kita renungkan juga di dalam hidup kita. Artinya dia ya tidak pernah mundur sedikit pun dalam hal ini. Nah, ini juga menjadi pembelajaran bagi kita jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus. Perenungan bagi kita, bukankah kita ini juga sering atau bukankah hidup kita terus diperhadapkan dengan segala tantangan, diperhadapkan dengan segala cobaan? Pasti. Tapi hari ini melalui perjalanan kehidupan Bartimeus, kita diingatkan supaya tidak menyerah. Jadi dari kisah Bartimeus ini tadi membuat atau memberi semangat bagi kita untuk maju terus dan pantang mundur sampai mendapatkan apa yang kita inginkan dalam hidup kita tadi, sebagaimana imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi Bartimeus adalah pejuang iman. Pejuang iman yang pantang mundur dari hidupnya yang penuh ya kepahitan. Seperti namanya itu, menjadi memiliki buah yang manis atau berkat yang luar biasa. Nah, untuk itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita mari kita belajar dari Bartimeus yang dulunya buta sekarang dapat menjadi melihat atau nyata. Pertama sekali, Bartimeus tidak terikut. Ya. Tidak terpengaruh dari lingkungannya. Ya, tidak terpengaruh dari lingkungannya. Walaupun dengan kata-kata ya, hambatan-hambatan yang datang, tapi dia tidak terpengaruh dengan hal itu. Itu satu yang kita ya imani di dalam firman Tuhan pada hari ini. Dia tidak mendengar apa kata orang itu pada saat itu, tapi ia mau mendengar apa kata Yesus. Ya, apa yang dikatakan Yesus dalam hidupnya. Sehingga ia dapat berjumpa dan berkomunikasi dengan Yesus. Kedua, Bartimeus cacat secara fisik namun tidak cacat secara mental. Dia tidak pasrah dengan kehidupannya. Dan ia tidak membanding-bandingkan kehidupannya dengan orang lain. Dia tahu, ya. Dia tahu kelemahannya. Dia tahu dengan dirinya. Jadi dia tidak membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Tapi dia sadar dan dia tahu kelemahan dirinya sendiri. Nah, ia lebih dapat bersyukur dan mendengar Yesus daripada orang lain tadi. Bartimeus juga meninggalkan jubahnya. Artinya juga tadi, ya, untuk mendapatkan Yesus, untuk mendengar dan mendapatkan Yesus, memang harus meninggalkan perbuatan lamanya, perilaku lamanya, sifat-sifat atau karakter lamanya yang tidak Tuhan inginkan dari kehidupannya. Dia meninggalkan, dia menanggalkan, itu kata jubah yang kita baca tadi. Untuk mendapatkan Yesus, sehingga mujizat terjadi di dalam hidupnya. Mujizat terjadi dalam hidupnya. Nah, jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, tentu ya, melalui firman Tuhan ini juga hari ini kita diajak berani untuk keluar dan meninggalkan lingkungan-lingkungan yang tidak berkenan bagi Tuhan, juga berkenan bagi kehidupan kita. Apalagi dengan situasi dan kondisi kita pada saat ini. Mari kita harus berani keluar dan meninggalkan lingkungan yang tidak baik, yang mau menjerat kehidupan kita. Sebagaimana tadi hambatan-hambatan yang dihadapi Bartimeus, dia berani meninggalkan itu. Dan harus menerima diri kita sendiri. Menerima diri kita sendiri, bahwa kita ini adalah milik Allah. Bahwa kita ini adalah bait suci Allah. Kita ini adalah pengikut Kristus. Ya, harus menerima siapa kita sebenarnya. Dan percaya dengan diri kita sendiri. Percaya dengan diri kita sendiri. Artinya, ya, percaya dengan diri kita sendiri. Aku harus bisa, kan begitu. Aku harus dapat, aku harus mampu. Harus percaya dengan diri kita sendiri. Aku harus bisa, aku harus mampu. Aku harus mendapat. Begitu. Aku harus kuat. Aku harus bisa lewat. Aku harus bisa maju ke depan. Kan begitu. Jadi percaya dengan diri kita sendiri. Ya. Ini banyak pengalaman hal-hal apa yang dialami oleh Bartimeus juga mengingatkan kepada kita hari ini. Percaya dengan dirinya sendiri. Dia tidak tergantung kepada orang lain saja, tetapi dia percaya dengan dirinya sendiri bahwa aku bisa, aku dapat. Ya. Aku mendapatkan apa yang kuinginkan, dan ternyata benar dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, jangan mundur dan jangan putus asa, karena orang seperti ini tetap digambarkan seperti gelombang laut, ya, yang diombang-ambingkan, ya, arus kesana kemari, ya, artinya di sini di sana, jadi tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian. Jadi jangan murah putus asa, tetapi mari tekun dan kerjakanlah dan lakukanlah yang baik terus di dalam hidup kita, sampai apa yang kita dapatkan, bahkan untuk seterusnya, sebagaimana tadi Bartimeus, setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, maka ia mengikuti Yesus terus dalam perjalanannya sampai seterusnya. Jadi untuk itu, untuk melakukan hal ini, tentu kita harus punya komitmen kepada Yesus, bahwa Yesus dapat mengubah dan merubah hidup kita setiap saat, setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahun di dalam hidup kita. Jadi mari, hari ini firman Tuhan, kalau dia tadi bertanya kepada Bartimeus, ya, dikatakan tadi, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Hari ini juga Yesus mengatakan ini kepada kita. Apa yang Yesus perbuat, apa yang kita kehendaki supaya Yesus perbuat dalam hidup kita. Apakah jawabannya sama seperti Bartimeus katanya, beri aku untuk melihat, ia melihat. Hari ini juga, apa yang kita kehendaki supaya Yesus perbuat dari hidup kita. Ya. Apakah kita beri aku untuk melihat? Ya. Yesus menjawab, bagi Bartimeus, ia dapat melihat. Nah, untuk itu kami percaya, kita juga mungkin seperti Bartimeus, artinya buta bukan secara fisik, tapi buta secara rohani. Ya, kita tidak bisa membuka mata hati kita untuk semua karya perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Tapi hari ini Yesus datang membuka mata hati kita, membuka pikiran kita, supaya melihat segala karya dan perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Begitu besar anugerahnya, kasihnya di dalam hidup kita. Yang selalu menopang dan memberkati kita. Ya. Tapi ingat tadi, iman timbul, kepercayaan timbul, semangat, kekuatan timbul karena mendengar firman, mendengar Yesus. Jadi begitu luar biasa hari ini, Yesus katakan kepada kita dan ia menjawab, sebagaimana Bartimeus, beri aku dapat melihat. Hari ini juga Yesus ya membuka hati kita, kita dapat melihat. Melihat kebaikannya, melihat karyanya, pekerjaannya, anugerahnya, kasihnya di dalam hidup kita. Nah, untuk itu kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita yang sudah menolong dan memberkati kita sebagaimana kepada Bartimeus, demikian juga kepada kita. Mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk Tuhan yang dulunya kita juga buta, tapi sekarang rabuni sudah dapat melihat. Jadi sungguh besar dan ajaib anugerah daripada Tuhan. Sebagaimana pujian kita, kalau ada buku kita buka nomor 33. Nyanyian rohani. Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku, dibaharui. Itu hidup kita terus. Ya, setiap saat dibaharui. Ya. Kita pujikan ya sambil ini doa untuk menutup firman Tuhan, sambil ini doa kita. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa, yang dulunya kami juga buta Tuhan. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan. Tetapi karena kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa, Engkau celikan kami sehingga kami dapat melihat sebagaimana Bartimeus, melihat kebaikan Tuhan karena Tuhan sudah menyatakan kasih-Mu dalam hidup kami. Untuk itu, oh Bapa yang baik, di dalam segala permohonan sebagaimana Tuhan Yesus katakan tadi, apa yang Yesus mau kehendaki daripada kami, hari ini, saat ini kami mau, mari buka mata hati kami, mari Bapa pulihkan kami, sembuhkan kami dari segala keterpurukan, dari segala ekonomi, dari segala mungkin sakit, penyakit, dari segala kegagalan-kegagalan, dari segala penderitaan-penderitaan yang kami alami, kesulitan-kesulitan juga Bapa yang terjadi pada saat ini, sehingga menghambat segala pikiran-pikiran kami, bahkan langkah kami sebagaimana Bartimeus sebelum mendengar, bahkan mendapatkan Yesus pada saat itu, dia punya keluhan penderitaan yang luar biasa. Tetapi setelah ia berjumpa, bertatap dengan Yesus, dan Yesus sapa, bahkan pulihkan dia. Kami juga pada hari ini, pulihkan, sembuhkan Bapa. Engkau jawab apa yang menjadi keinginan, kerinduan kami di dalam kehidupan kami pada saat ini. Kami dapat melihat, rabuni kami dapat melihat. Dalam arti sukacita yang luar biasa yang kami terima yang datangnya daripada Tuhan. Di dalam iman dan kepercayaan kami. Mari berkati seluruh jemaat Tuhan, Bapa dan Ibu, saudara-saudari kami dan keluarga-keluarga kami, pekerjaan kami, oh Bapa, yang tidak terlepas daripada kasih dan anugerah daripada Tuhan. Semuanya kami serahkan hanya kepada-Mu saja. Dari kembalinya dari rumah-Mu yang kudus ini, mari Engkau berkati seluruhnya anak-anak Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Yesus, yang benar-benar sudah menyatakan kasih dan mujizat-Mu bagi seluruh jemaat Tuhan dan bagi kami seluruhnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang berdiri. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Dan setelah itu doksologi. Mari kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Engkau, maka anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati dan melindungi engkau saat ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Shalom. Ini sekedar himbauan kita kepada semua majelis live speaker, calon live speaker, supaya kita berdiam sebentar. Ada yang kita mau bicarakan mengenai dana Natal kita yang akan kita mau laksanakan nanti di bulan Desember. Terima kasih. Majelis live speaker, calon live speaker, dan juga panitia Natal.